Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahiman rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan taklim yang kemarin. Kita telah membahas pasal yang kedua, yaitu sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj orang-orang terdahulu dalam mengambil akidah. Di sini saya mengartikan manhaj salaf adalah manhaj orang-orang terdahulu. Dalam pasal yang ketiga ini disebutkan dengan judul penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Di dalam hal ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan, sehingga hidupnya terasa sempit. Lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup, sekalipun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Jadi di dalam kita mempelajari akidah as-sahihah, memang ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Maka beliau Syekh Shalih menyebutkan penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, karena akidah yang benar adalah motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Kita tahu bahwasanya apabila kita berakidah yang tidak benar, maka ini adalah satu titik hitam yang menjadikan amalan-amalan kita nanti tidak akan benar pada akhirnya. Karena kalau kita mengikuti akidah yang benar, maka dia akan menjadi motivator yang benar, dan apabila kita beramal, maka amalan yang kita kerjakan benar. Tetapi kalau ada penyimpangan dari akidah itu sendiri, yang mana sudah saya sebutkan di pertemuan yang kemarin, banyak sekali manusia-manusia sekarang yang mungkin menyatakan cendekiawan ataupun orang yang berilmu lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Sedangkan kita tahu sumber akidah yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahihah. Jadi apabila ada orang yang dia mengedepankan akalnya daripada wahyu, maka itu adalah salah. Kemudian kita sebut banyak sekali orang-orang ataupun para ulama khalaf atau ulama yang sudah terhitung baru, mereka dalam memahami akidah termakan atau dimasuki atau disusupi, yaitu landasan-landasan dari kaidah orang-orang ahli mantik dan orang filsafat Yunani Romawi, sehingga terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah yang mengakibatkan pecahnya umat dan retaknya masyarakat Islam. Kemudian di sini Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa lamu wa'malu shaliha. Surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Yang artinya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Kemudian dalam surat Saba ayat 10-11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid an'mal sabighati wa qaddir fis-sard wa'malu shaliha inni bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuk Daud, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Saba ayat 10 dan 11. Maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madiyah, materi. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat perusak. Di dalam dua ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya akidah yang soleh adalah penopang dari apa yang akan kita kerjakan nanti. Di dalam berakidah kita tidak boleh memisahkan dengan kekuatan maddiyah yaitu kekuatan fisik atau materi. Karena jika hal itu dilakukan dengan menyelewengkan kepada akidah yang batil, kalau seandainya akidah kita tidak benar, maka kekuatan materi tersebut nanti akan rusak atau menjadi alat perusak. Kita sebutkan beberapa poin sebab-sebab penyimpangan dari akidah sahihah yang harus kita ketahui. Yang pertama, ini adalah sebab-sebab penyimpangan. Yang pertama adalah kebodohan. Kebodohan terhadap akidah sahihah. Kenapa disebutkan kebodohan terhadap akidah sahihah? Karena banyak di antara kita enggan atau malas mempelajari tentang akidah sahihah. Karena disebabkan apa? Karena kurangnya perhatian terhadapnya. Jadi kebodohan di sini bukan berarti kebodohan manusia dalam hal umum, tetapi hal agama. Banyak sekali di antara kita yang bisa dibilang bodoh karena kita tidak peduli. Kita tahu bahwasanya ilmu dunia adalah wasilah untuk mendapatkan materi, maddiyah. Dan di dalam materi tersebut kita gunakan untuk menjalankan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Maka sebab penyimpangan akidah adalah karena orang sudah tidak mau tahu, cuek. Coba kalau dari awal kita mempelajari akidah yang benar, kita mau mengajarkan akidah yang benar, maka tidak akan terjadi kebodohan. Saya teringat ada broadcastingan sekitar setahun yang lalu dari sebuah website tarbiyah.net. Mungkin sebagian di antara kita sudah ada yang pernah mendengarnya. Ini seorang kisah seorang dosen liberal. Ketika ia masuk ke forum perkuliahan, dia tidak langsung dalam masuk pelajaran. Dia mencela atau mencemooh orang Islam. Padahal dia orang Islam. Dia mengatakan, sungguh aneh orang Islam, katanya. Ketika ada orang memprotes azan, marah. Ada orang yang membakar Al-Quran, marah, katanya. Padahal orang yang membakar Al-Quran itu kan cuma membakar kertasnya katanya. Sedangkan Al-Quran yang asli berada di Lauhul Mahfud, kata dia, kata si dosen liberal tadi. Maka saya benar-benar heran dengan umat Islam, kenapa terlalu lebay katanya. Menurut saya, hanya karena ada yang menginjak mushaf Al-Quran, mereka marah lalu ribuan orang menggelar demonstrasi seperti hari ini yang kita lihat. Di mana-mana, padahal yang dibakar itu cuma kertasnya. Hanya media tempat menulis Al-Quran, sedangkan yang aslinya di Lauhul Mahfud, kata dosen itu. Sambil dia bilang, saya pikir para mahasiswa harus dicerdaskan soal ini, kata dosen liberal tadi. Semua ruangan diam. Kemudian ya mungkin sebagian dengan dosen ngomong begitu, sebagian mahasiswa oh ya juga ya. Kemudian angkat tanganlah salah satu mahasiswa yang dia terkenal cerdas dan juga dia dai ya. Kemudian dia mengatakan sambil menuju ke dosennya, memang Al-Quran itu hakikatnya ada di Lauhul Mahfud katanya. Sambil berjalan mendekati dosen, kemudian si mahasiswa bilang, maaf pak, boleh saya melihat makalah bapak katanya. Semua wajah mahasiswa yang lain tegang waktu itu. Disebutkan dalam sini, karena takut terjadi apa-apa. Kemudian si mahasiswa yang tadi bilang mengatakan, makalah ini bagus pak. Kemudian si mahasiswa setelah bilang makalah ini bagus pak, itu sekejap setelahnya kemudian makalahnya dilempar. Setelah dilempar, ia tidak cuma melempar, diinjak makalah itu. Sayang sekali analisanya kurang komprehensif. Tidak cukup menginjak pak, diludahi, diusak-usak nanti rusak makalahnya itu. Kemudian dosennya pun mulai melotot matanya, mukanya merah padam, kemudian dia sudah mengepalkan, kemudian dia bilang, kurang ajar kamu katanya. Kamu menghina karya ilmiah saya, kamu menghina pemikiran saya, kata sang dosen. Kemudian dia melayangkan pukulan dan mahasiswa bisa mengelak dari pukulan itu. Kemudian si mahasiswa bilang kepada dosennya, marah pak ya, saya hanya menginjak kertas kok, saya hanya meludahi kertas kok, saya hanya melecehkan kertas, saya tidak melecehkan pemikiran bapak, karena pemikiran bapak ada di kepala bapak. Saya kan tidak menginjak kepala bapak, saya pikir bapak harus dicerdaskan soal ini. Mendengar perkataan mahasiswa itu, dosen tidak bisa berkata apa-apa. Diambil bukunya, kemudian keluar. Ini adalah salah satu ilustrasi yang saya ceritakan tentang kebodohan kita di dalam belajar ilmu akidah. Maka jelas bahwasanya kalau orang liberal ingin melogikakan sesuatu, maka si mahasiswa ini masya Allah, barakallahu fi yani. Dia melogikakan dengan apa yang dan ia praktekkan begitu saja. Dan dengan itu orang liberal diam. Dia saja manusia, pemikirannya dibuang, diinjak, diludahi, marah. Bagaimana dengan Al-Quran, Kitabullah, Kalamullah, kitabnya orang Islam sedunia, dilecehkan begitu saja. Maka kita perlu berdoa semoga Allah memberikan apa yang perlu Allah berikan kepada mereka yang menghina dan para penghina Al-Quran. Maka ini adalah salah satu sebab, saya sinkronkan dengan ini, kebodohan kita sebagai manusia. Kenapa kita tidak mau belajar akidah yang benar dan mengajarkan kalau kita sudah mengerti. Ada orang yang masya Allah giat belajar, belajar dan terus belajar, tetapi kalau ia sudah mendapatkan ilmunya, dia tidak membagi pada yang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Ini juga salah. Jadi kebodohan di sini adalah dia harus belajar dan mengajarkan. Ini adalah satu penyebab penyimpangan di dalam akidah sahihah. Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil, nah, karena kebodohan tadi, sehingga mereka meyakini yang hak jadi yang batil dan batil menjadi yang hak, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, innama tungqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah, yang artinya sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliaan. Jadi simpul Islam di sini adalah ilmu. Kalau kita sudah tidak memberi pengajaran kepada anak cucu kita tentang Islam yang benar, tentang akidah yang benar, maka selesailah urusan ini. Sebab yang kedua, sebab penyelewengan akidah, penyimpangan akidah yang kedua adalah ta'assub, fanatik. Fanatik terhadap sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah ayat 130. Ini adalah sifat fanatik. Kita kembalikan kepada urf atau kebiasaan kita. Ngapunten, kita sebagai orang Jawa kebanyakan masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita. Dan ini disinggung dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Mau tidak mau, jenengan ridho tidak ridho, harus sadar bahwasanya kita terkena singgung oleh ayat Allah Al-Baqarah ayat 170. Kadangkala kita masih mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, padahal kita tahu kebiasaan itu jelas menyalahi aturan Islam. Maka mau tidak mau, kita harus mulai merubah hidup kita. Merubah tidak mengatakan seperti membalikkan tangan, memang bukanlah mudah. Karena orang Jawa mengatakan watuk ono tambane, ning watak susah obatnya. Batuk ada obatnya, tapi kalau watak manusia itu susah untuk dirubah. Maka dalam hal ini kita perlu, sebagaimana yang saya ucapkan hadis Arba'in Nawawi nomor 19, wa idza sa'alta fas'alillah, kita minta sama Allah, kita minta sama Allah agar Allah bisa memudahkan hati kita untuk tidak mengikuti nenek moyang kita kalau yang diikuti adalah hal yang salah. Saya tidak mengatakan tidak boleh sama sekali mengikuti, tidak, apa yang benar boleh kita ikuti, tetapi apa-apa yang tidak benar atau menyalahi aturan main dalam beragama, kita tidak bisa mengikuti. Jangan bilang enggak, kan enggak enak sama tetangga. Kita hidup bukan karena tetangga. Napa ning jenengan umpama enggak punya makan, tetangga mau ngasih makan? Ya mungkin sekarang ngapunten, kalau masih di kampung bisa jadi hal itu terjadi. Artinya kita masih bisa bertetangga dengan baik. Tapi kalau di kota begitu, perumahan, tonggo ini mungkin gak kenal. Jadi kita tidak perlu seperti itu. Sehingga kita harus, jangan terlalu ta'assub, jangan terlalu fanatik. Kalau memang seandainya ada yang mengutarakan, mungkin ngapunten ini sebelumnya, tidak sesuai dengan, wah ini terlalu ekstrim umpama, ditanyakan. Mungkin tujuannya bukan itu Bapak Ibu sekalian, tetapi ia ingin membenarkan, ingin membenahi apa-apa yang harus dibenahi. Karena memang mau tidak mau, mengakui tidak mengakui, kita sebagai orang Jawa ataupun yang luar Jawa, banyak sekali kita kadang-kadang mengikuti urf atau kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita, padahal kebiasaan itu tidak benar. Maka kita juga harus ridho kalau seandainya ada orang yang memberitahukan, karena Seperti yang sudah saya bilang kemarin, hadis yang kita pegang kemarin, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, tidak masuk surga barang siapa di dalam hatinya terdapat sekecil biji sawi daripada kesombongan, adalah salah satunya orang yang tidak menerima nasihat, termasuk orang yang sombong. Kalaupun hati belum menerima, tidak usah ditampakkan, tidak usah kita marahin orang yang memberi nasihat. Tetapi ya betul sakit Pak, orang itu kalau dinasihati kemudian nasihatnya benar, kita salah, itu sakit rasanya. Tapi mau tidak mau kita harus menerima, karena ia memberikan nasihat bukan waton ngomong, bukan mak ceplos, tidak, tapi dia menunjukkan dalilnya. Ini loh, Allah sudah menunjukkan kita seperti ini, Rasulullah mengajarkan kita seperti ini, sehingga kita tidak usah sakit hati. Karena sakit hati adalah sesuatu yang tidak baik, baik untuk kesehatan kita sendiri ataupun untuk mujtama ataupun segelongan teman-teman di sekitar kita dalam. Nah, maka ta'assub di sini harus digarisbawahi. Kita tidak boleh fanatik terhadap sesuatu yang seharusnya kita tidak perlu fanatik. Kalaupun masih ada orang yang melakukan hal yang dilakukan oleh nenek moyang kita, kita hormati dalam artian tidak mengikutinya. Tetapi karena kita sudah memberikan nasihat, kalau kita sudah memberikan nasihat berarti kewajiban sudah selesai. Diterima tidak diterima, ahlan wa sahlan. Allah mengajarkan wa tawasau bil haqqi, saling bernasihatilah di dalam kebenaran. Diterima gak diterima monggo. Ini adalah tujuan kita. Maka penyebab penyelewengan yang kedua adalah ta'assub, fanatik yang membabi buta. Kemudian penyebab yang ketiga, sebab-sebab penyimpangan yang ketiga adalah taklid buta. Taklid buta ini lebih ekstrim lagi. Ini hampir sama dengan ta'assub, tetapi taklid buta banyak sekali dicontohkan di dalam kitab-kitab fikih. Salah satunya yang paling, yang masih saya ingat sejak saya waktu dulu SMA aliyah diajarkan fikih sunnah Said Sabik, adalah ketika ada dua unta, satu membawa garam, satunya membawa kapas. Dalam perjalanan si garam yang bawa garam ini berat, muatannya sama tetapi beratnya berbeda. Jelas dia bawa garam sama bawa kapas. Kemudian unta yang pertama karena mungkin haus dan ada oase di tengah padang pasir, dia masuk ke oase. Garam kena air, lumer, meleleh. Setelah duduk sekian lama, kemudian dia berdiri, ringan. Kemudian dia jalanlah. Si unta yang kedua melihat, wah, kok kayaknya unta yang pertama masuk air, keluar, duduk lama, keluar, kok jadi ringan. Dia ikut yang bawa kapas, masuk ke oase, duduk. Pikirnya, wah, kalau tambah suwe mesti tambah enteng, pikirnya begitu. Lah yang dibawa kapas, kapas bukannya meleleh, dia nyerap air. Dia duduk maunya lebih lama dari yang pertama. Nah, dia naik ya keol-keol. Seharusnya dia tadi yang pertama ringan sekali menjadi sangat super berat karena kapasnya telah menyerap air yang ada di awas. Ini adalah salah satu contoh yang sekitar 18 tahun yang lalu saya diajarkan oleh guru saya. Ini adalah namanya taklid buta. Dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan lainnya, mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari pemimpin-pemimpin mereka yang sesat, sehingga mereka juga sesat jauh dari akidah sahihah. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, taklid buta adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ayo ning sekarang saya kira anak-anak SD saja itu kalau dikasih satu persoalan begitu, pertanyaannya, kalau dulu kan kita oh iya, sekarang enggak bisa Pak. Anak SD itu letakon kadang-kadang gurunya nganti sebel. Wis rasa takon. Sampai gurunya tuh udah jangan tanya, karena saking banyak tanyanya. Sekarang sudah begitu. Makanya kita insya Allah dalam taklid buta ini khusus di dalam berakidah. Karena kathratul kalam juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Kadang-kadang anak kita suka bertanya akthar minal luzum, artinya terlalu berlebihan. Seharusnya pertanyaan cuma dua gitu, bisa jadi lima. Wopo wae ditakokke. Kadang-kadang iya itu tadi, kita orang tua jengkel nganti jengkel. Ya karena memang perlu adanya tuntunan. Kita dan mereka juga, kalau anak-anak yang sekolah di agama SDIT itu mesti diajarkan Arba'in Nawawi. Qul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang benar atau yang baik atau diam. Berkatalah yang baik atau diam. Artinya kalau bisa berkata baik, berkata. Kalau enggak bisa, diam. Jadi saya pribadi kalau mengatakan kepada anak saya masih SD, kalau sudah puyeng saya, dia tanya jeder, saya bilang kul khairan awliyasmud, diam dia. Karena kadang-kadang anak kita ngapunten bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita memahamkan, kadang-kadang kan dalam ilmu psikologi kita tidak boleh mengatakan jangan kepada anak kita. Saya kira kenapa tidak, Rasulullah mengajarkan juga kok tentang hal itu. Sehingga apa yang kita lakukan dengan itu, kita kasih pengertian. Ketika kita mengatakan sudah nak, jangan tanya lagi, kita memberikan pengertian apa? Bertanyalah yang bermanfaat. Sebab kadang-kadang yang ditanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah ini adalah cara kita, bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita agar selalu berpikir kritis, tetapi jangan terlalu keterlaluan. Ya inilah, dengan kritis itulah kita tidak akan menjadi taklid buta. Karena dengan taklid buta itu akan membutakan kita. Ya seperti tadi, kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka bertaklid usra pakok. Pokoknya sepenting guruku ngomong-ngomong kuwi, saya ikut. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Harus ditanyakan dalilnya. Harus ditanyakan, kalau ada ngapunten nggih, kalau ada kiai atau ustadz ditanya tentang dalil dan kemudian marah ataupun surabul dalil-dalilan, ngapunten, tidak usah dikuku, tidak usah. Karena seharusnya kalau memang dia tidak tahu dalilnya, dia perlu menyebutkan saja, saya tidak tahu dalilnya, saya pernah dengar umpama, nanti saya carikan dalilnya. Itu adalah perkataan yang wise, yang bijaksana. Karena kita manusia, Bapak. Jangankan ya saya cuman sekarang di depan yang memberikan, saya juga manusia. Ada kalanya saya juga banyak yang mungkin saya lupa ataupun saya tidak tahu. Saya perlu belajar. Saya di sini bukan pengajar, tapi kita belajar bareng dalam memahami akidah as-sahiha, akidah yang benar. Maka mari kita menghilangkan taklid buta ini dengan cara bertanya dengan benar, apakah yang disampaikan oleh ustadz itu sudah jelas dan ada dalil yang menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam kitab tersebut adalah yang benar. Nah, ini adalah sebab penyelewengan atau penyimpangan yang ketiga, yaitu taklid buta. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat penyimpangan dari akidah sahihah adalah ghulu atau berlebih-lebihan. Ghulu di dalam mencintai para wali, ya ini juga termasuk ya kita, kayaknya kita tuh ya ini terus terang, saya dulu kan pernah belajar di Mesir 10 tahun. Jadi kan S1 itu kan 4 tahun, Pak. Saya 10 tahun di Mesir, Pak. Enggak tahu itu. Di Mesir juga saya kira mungkin saya melihat ya orang Indonesia itu sedikit berkiblat kepada orang Mesir. Di Mesir tuh ada 40 hari itu ada. 40-an hari itu ada. Sehingga di sana ada semacam cerminnya Muhammadiyah, ada cerminnya NU, ada cerminnya Salaf, ada semua. Jadi orang Muhammadiyah ke Mesir tambah mantap Muhammadiyahnya, orang NU ke Mesir tambah mantap NU-nya, orang Salaf ke Mesir tambah mantap Salafnya. Semua ada, Pak. Cuman kita perlu menggunakan, ya tadi kembali kepada, jangan sampai kita taklid buta. Yang sering terjadi, kenapa banyak penyimpangan akidah sahihah? Karena kita kadang-kadang ghulu, berlebih-lebihan di dalam melakukan hal yang seharusnya tidak perlu seperti itu. Yang dicontohkan di sini adalah di dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh. Nah, kita perlu tahu bahwasanya ketika penyembahan Latta Huzza yang ada di Mekah ketika zaman jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, itu adalah dulu ceritanya Latta Huzza ini orang-orang soleh. Diceritakan dulu, saya masih ingat ketika masih di Syekh Usama Al-Kusi menjelaskan tentang awal mula kesyirikan yang ada di kaum Arab. Itu pertama kali adalah mereka terlalu berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh. Sebetulnya niatnya pertama baik. Ketika dia melihat ada orang soleh, kemudian orang soleh ini meninggal, orang ingin agar dia tetap dikenang, sehingga ketika beramal dia ingat orang soleh ini. Akhirnya dibuatlah patung si fulan. Setelah dibuat patung, dia diposisikan mungkin jauh dari ma'bad atau dari tempel mereka, tempat peribadatan mereka. Kemudian generasi berikutnya sudah enggak tahu ini siapa, ini kayak katanya orang soleh ini, udah kita dekatkan saja, dekatkan di mungkin agak jarak jauh dari tempat peribadatan mereka, biar kita kalau mau ke ma'bad atau ke masjidnya kita ingat, oh ini orang soleh dulu. Generasi berikutnya sudah tidak tahu lagi, ini kok kayaknya patung yang selalu diluluhkan oleh nenek moyang kita, kita dekatkan saja di masjidnya. Akhirnya taruh di depan ma'badnya, biar kita lebih yakin kalau masuk. Sampai generasi berikutnya kemudian, kayaknya dulu moyang kita mengagungkan orang ini, dimasukkanlah patung itu ke dalam ma'bad mereka. Sampai generasi di mana orang tidak tahu iki sopo, taunya nenek moyang mereka menyembah patung tersebut, maka terjadilah penyembahan patung tersebut. Maka ini adalah sikap ghulu dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya tidak di antara mereka, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekarang orang-orang yang termasuk salah satu profesor, ngapunten saya menyebutkan produk, yang mengakui Dimas Kanjeng itu bisa mengeluarkan uang gitu dari kursi, karena saya lihat dengan mata kepala. Itu saking ra taune glok sulap atau gimana itu enggak tahu saya. Yang jelas padahal beliau profesor gitu. Profesor, tetapi dia seolah-olah begitu takjubnya ada manusia bisa menggandakan uang gitu. Sehingga nah ini ghulu, sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam mencintai, ya mungkin mereka menganggap dia wali, jadi entah wali murid atau wali apa, yang jelas mereka menganggap pengikutnya Dimas Kanjeng itu sebagai hal-hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya dan para nabi-nabinya, kan begitu Pak. Maka ini dikatakan baik berupa mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak kemadharatan, sehingga sekarang banyak orang yang ya mungkin sudah sedikit, tetapi masih ada orang yang datang ke orang pinter. Oh, karena bisa ya tadi ke orang Dimas Kanjeng karena bisa menggandakan uang, akhirnya didatangi. Bisa menolak kemadharatan. Madharatannya apa? Kemiskinan. Kalau bisa nggadain duit kan berarti suke, orang miskin. Nah, itu termasuknya. Maka juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dan makhluknya. Nah, ini yang sering terjadi. Maka saya sampaikan bahwasanya jelas bahwasanya kita dengan Allah itu tidak perlu perantara, Bapak Ibu sekalian. Kita sama Allah tidak perlu perantara. Kalau jenengan antum semua ingin meminta pada Allah langsung direct, langsung invoice-nya itu enggak perlu lewat orang, langsung bangun jam 2:30 malam serahkan invoice-nya sama Allah. Allah mendengar. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit manusia. Disitulah kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menangis kepada Allah, meminta apa yang perlu kita minta. sampai sehingga pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah, sehingga yaitu tadi ketika sudah mengagungkan bahwasanya dia bisa melakukan hal seperti Allah, kemudian menjadikan dia sebagai perantara. Wah, kalau saya minta sama dia, Dimas Kanjeng tolong sampaikan kepada Allah saya minta apa gitu mama. Ini saya sebutkan karena contoh ya, sebagai ilustrasi saya, sehingga sampai akhirnya kita menyembah penyembahan. Nah, inilah penyelewengan-penyelewengan, karena saking ya gimana ya, saking mungkin bahasa jane saking gumune ya, saking herannya, sehingga dia seolah-olah dia seperti beramal-amalnya Tuhan. Mereka bertakarrub kepada kuburan dan para wali dengan hewan kurban. Jadi kalau kita ziarah kubur itu dianjurkan, Bapak. Rasulullah mengajarkan kita agar berziarah kubur dalam rangka untuk mengingat bahwasanya kita juga akan termasuk seperti mereka. Tetapi kalau kita bertakarrub dengan kuburan, ngapunten ke kuburannya mbah siapa, kemudian bawa kambing, kemudian kita menyembelih apa kurban atas nama simbah yang diagungkan, ini yang sangat disalahkan. Kemudian ya baik itu dengan kurban, nazar, doa, istighosah, dan meminta pertolongan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam terhadap orang-orang soleh ketika mereka berkata, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, yang artinya jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan wat nama itu, dan jangan pula suwa, yaghuth, ya'uq dan nasr. Dan demikianlah yang terjadi pada pengagung-pengagung kuburan. Ini adalah surat Nuh ayat 23. Pengikutnya Nabi Nuh itu karena saking, yaitu ini salah satu nama orang-orang soleh, Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, karena mereka dianggap sebagai wali, kemudian akhirnya mereka itu tadi ghulu, berlebihan di dalam mencintai para wali, sehingga sampai taraf mereka beribadah atau menyembah mereka selain menyembah Allah. Kemudian sebab yang kelima adalah ghaflah, lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di jagat raya ini, yaitu ayat-ayat kauniyah, kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam kitabnya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Di samping itu juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka tidak mengagung-agungkan mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Nah, ini adalah salah satu sebab penyimpangan dari akidah sahihah, adalah ghaflah, lalai. Kadang-kadang kita sudah tidak memikirkan lagi, ternyata kalau mungkin ya, karena saking canggihnya bisa membuat ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga mereka lupa bahwasanya Allah lah yang menjadikan mereka demikian, bukan karena mereka pintar-pintar dewe ora, tapi Allah lah yang memberikan mereka kepintaran. Di Quran juga telah disebutkan orang-orang seperti mereka dalam surat Al-Qasas ayat 78, Allah berfirman, innama utituhu ala ilmin indi, katanya, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi dia itu mikirin yang aku sugai pola aku di ilmu, jadi ilmunya ilmuku, makanya aku sugai. Kemudian dalam surat Fusilat ayat 50, hadali, ini adalah hakku, karena dia merasa yang dia ini pinter. Kemudian di dalam surat Az-Zumar, innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Nah, kita na'udzubillah min dalik, sepinter apapun kita manusia, itu semua adalah karena Allah berkehendak. Karena kalau Allah berkehendak yang kebalikannya, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka hilangkanlah ghaflah, kelalaian kita terhadap merenungi ayat-ayat Allah di sekeliling kita. Enggak usah jauh-jauh, tubuh kita saja. Sudah berapa ayat kauniyah yang Allah berikan kepada kita. Mata bisa kedip, coba kalau mata menungso ora iso kedip, Pak. Coba kalau ndak bisa kedip, dadi opo kan? Ki melek sedina wis njedur-jedur abang. Ora iso melek, ora iso merem. Nah, ini adalah salah satu ayat kauniyah Allah. Kita tidak boleh lalai. Hidung, kenapa lubangnya di bawah? Kalau di atas juga hudan, domel buka apa? Nah, ini semua adalah ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan kepada kita dan kita ghaflah terhadapnya. Kita ghaflah, kita lalai. Kita tidak pernah memikirkan Allah menciptakan semua itu dengan studi kelayakan. Sebagai manusia menciptakan, seorang arsitek menciptakan sebuah perumahan itu semua dengan studi kelayakan, tidak begitu saja. Oleh karena itu kita jangan sampai ghaflah. Kemudian masih ada dua lagi. Yang keenam, sebab-sebab penyimpangan dari akidah adalah pada umumnya kedua orang tua. Orang tua yang tidak meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Ngapunten kalau seandainya sedikit menyinggung. Kita orang tua kadang-kadang membiarkan anak kita atau kita menasihatinya dengan materi. Karena kita sibuk kerja, akhirnya apapun yang diminta anak kita dikasihkan dalam bentuk materi. Kita tidak mendidik dia, kita tidak meluruskan kalau dia salah. Kita semua ngomong, butuh apa? Sepeda motor, tuh kok oke. Bosan motor apa? Mobil, tuh kok oke. Orang tua inilah yang harus kita benahi. Salah satu penyebab penyelewengan akidah adalah karena orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anaknya. Kalaupun kita ngapunten, orang tua tidak tahu atau mungkin belum mengerti, maka hantarkanlah anak kita kepada orang yang mengerti akidah as-sahihah. Sehingga apa? Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa thalatha." Jika mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Itu banyak hadisnya, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima. Yang ma'ruf tiga. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang berguna, yang ketiga anak yang soleh. Lah kalau jenengan anak-anaknya diujo, dijarki gitu saja, nah terus jenengan nanti gimana? Itu aset jenengan. Kalau jenengan sudah meninggal, itu adalah aset pahala yang akan mengucur kepada kita. Maka banyak ustaz dan kiai menganjurkan, jangan sampai anakmu yang mengajarkan Fatihah orang lain. Di rumah ajarkan Fatihah Bapak. Saya cilik kayak umur setahun setengah itu sudah mulai ya itu bisa mulai, sudah mulai manggil. Ajarkan setiap mau tidur ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diajarkan. Karena nanti ketika dia dewasa, dia sudah mulai hafal Fatihah minimal 17 kali dalam sehari dia membaca Al-Fatihah. Setiap anak kita membaca Al-Fatihah karena kita yang mengajarkan, pahala akan mengucur selalu kepada kita. Man sanna sunatan hasanatan. Nah, ini kan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa memberi contoh kebaikan maka ia akan mendapatkan kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikan yang kita ajarkan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, sebabnya adalah enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Mungkin ini adalah yang ketujuh sebab-sebab pada zaman sekarang ini ya. Sekarang kita lihat bahwasanya apa namanya kurikulum di sekolah-sekolah negeri. Ini kita bahas negeri. Bahkan sekarang yang bukan negeri, Muhammadiyah ataupun yang NU Nahdliyin, itu sudah mereka mengunggulkan umumnya daripada agamanya. Ini adalah salah satu kekurangan, apalagi ditambah dengan informasi apa namanya media informasi. Ya, kita lihat medsos, media sosial yang begitu gencar. Kalau dia tidak ada yang mengarahkan yang benar, maka ini adalah menjadi penyimpangan daripada akidah as-sahihah. Taib, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah isya, biar kita kumandangkan azan. Kemudian insyaallah minggu depan akan kita ulas, karena masih ada cara-cara menanggulangi bagaimana penyimpangan-penyimpangan ini tidak terjadi, ada penanggulangannya. Maka kita to be continued, bersambung di minggu berikutnya insyaallah. Dan